كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون الصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا بكرمتك وبمنك وبعظمتك وبرحمتك علما نافعا ورزقا طيبا يا رب العالمين يا رزاق يا ذا القوة المتين يا رب السماوات والأرض يا رب الجنة والإنس علمنا وفقهنا في الدين اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Aisar yang mana pada hari ini kita akan membahas ayat ke-31 dan 33 dari surat Al-Baqarah. Dan sebelumnya saya juga minta izin duduk di atas seperti ini karena memang disuruhnya seperti ini pada saat ini, jadi memang bukan kehendak kita sebenarnya, tapi kehendak pihak panitia masjid. Ya, jadi bukan atas dasar sebelumnya kita menyediakan ini. Oke. Surat Al-Baqarah ke-31 dan sampai ke-33. Setelah sebelumnya kita membahas surat Al-Baqarah ayat ke-30 dan sebelumnya 28 atau 29. Berkaitan dengan Adam alaihissalam, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di atas muka bumi itu khalifah, khalifah alal ard. Lalu malaikat pun bertanya-tanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yisbikud dima. Apakah engkau ya Rob akan menjadikan di atas muka bumi itu orang-orang yang yufsid, merusak, dan juga yasfikud dima, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Yaitu perkara-perkara ghaib yang akan terjadi masa depan. Apa hikmah dari semua penciptaan ini. Dilanjutkan di Al-Baqarah ayat 31 sampai ke 33. Tiga ayat insyaAllah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Ini penafsiran. Nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, anbi'uni, sebutkanlah kepadaku, wahai para malaikat, nama benda-benda itu jika memang kalian, wahai para malaikat, adalah pihak yang benar. Mereka menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Rob, la ilma lana illa ma'alamtana. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambi'hum biasmaihim, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah dan ketika diberitahukan nama-nama benda itu oleh Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bukankah sudah kukatakan kepada kalian wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui ghaib, rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang engkau zahirkan dan apa yang engkau sembunyikan. Maha mengetahui segalanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai sekarang. Di sini berkaitan juga dengan ilmu, dengan adab juga, dengan hal-hal lain, dengan fadilah atau keutamaan manusia di atas malaikat jika berilmu. Ya. Jadi ayat 31 sampai 33. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa saya malaikat itu semacam ada keraguan dan sikap bertanya-tanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menta'lim, mengajarkan. Jadi langsung pengajaran ini, bimbingannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini ayat-ayat ini juga mengingatkan kepada kita tentang ilmu, keutamaannya, dan juga adabnya, dan juga mengingatkan kita akan siapa yang mengajarkan kita. Ya. Wa 'allama Adamal asma'a. So, di sini 'allama fi'il, dan fi'il membutuhkan perbuatan. Perbuatan membutuhkan subjek, pelaku. Sekarang siapa pelakunya di sini? Allama ta'lim. Yang melakukan ta'lim siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajari siapa? Adam alaihi salam. Dan apa yang diajari? Al-asma. Dua maf'ul bih. Ada dua objek di sini, yaitu pertama adalah Adam dan yang kedua adalah asma. Di ayat lain ada lafal wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kalian, menta'alim kalian. Kalau misalnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak langsung dengan seperti wahyu, enggak, tapi ilham. Dan seringkali dengan perantara, dan terkadang seperti tidak ada perantara sama sekali. Ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala, ilham dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika mengetahui suatu ilmu atau cabang ilmu syar'i, permasalahan itu, dia telah mendapatkan hidayah. Pertama, hidayah globalnya dulu, yaitu hidayah thoriq, hidayah irsyad menuju ke pemahaman itu, tapi belum sampai taufik. Dan yang paling puncaknya adalah ketika dia diberi taufik terhadap ilmu yang dia punya itu, yaitu kemudian diamalkan, kemudian membekas pada dirinya. Kan betapa banyak orang, terutama zaman sekarang, ketika informasi itu terlalu menyebar. Informasi itu adalah media hidayah banget, sangat-sangat menjadi media hidayah, benar-benar. Tetapi mayoritas dari kita itu tidak mendapatkan taufik dari info yang kita punya, info yang kita dapatkan. Kenapa? Rata-rata enggak membekas. Meskipun banyak sekali wacana, informasi, artikel, kalimat, kata, dan topik dan tema yang kita dapatkan. Tapi kadang tidak ada satupun yang nyantol di hati, enggak ada. Itu kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah taufiknya. Ya. Enggak membekas. Dapat hidayah irsyadnya. Memahami. Nah, itu salah satu karakteristik zaman sekarang. Di satu sisi bencana bagi orang-orang yang hanya membaca, tapi di satu sisi rahmat yang sangat agung bagi orang-orang yang tidak sekadar membaca, melainkan meresapi dan mengamalkan. Makanya kadang-kadang kita berpikir bahaya bagi seseorang yang banyak sekali topik yang dia perbincangkan, dan topik itu beragam. Yang mana topik itu seringkali bukan pembicaraan orang umum. Ya, pembicaraan kelas atas. Misalnya tentang Jahmiyah. Masya Allah bicara tentang Jahmiyah, tentang firqah sesat, firqah dhalalah. Nah, maksudnya bukan firqahnya, tetapi teologinya, doktrinnya, bantahannya. Sementara ilmu alat itu sedikit, bahkan gak punya. Kemudian berpindah kepada topik lain, topik fikih mukoronah atau fikih mukoron, yaitu fikih perbandingan tentang jihad, begini. Dan seterusnya. Tapi tidak satu pun dari itu semua sampai di sini. Ya, akhirnya gak membekas, gak ada bekasnya. Coba antum ketika misalnya membaca satu kalimat tapi membekas, itu lebih baik daripada membaca beragam bait tapi enggak ada bekasnya. Sebagaimana antum membaca Al-Qur'an dengan memahaminya dan mentadaburnya, itu lebih baik jauh dibandingkan antum membaca banyak secara zahir. Benar. Kenapa? Karena khas Al-Qur'an itu liat dabbaru, untuk agar mereka tadabur. Itu tujuannya, tidak sekadar membaca. Itu tujuannya. Dan bisa saja pahala dari tadabur itu jauh lebih besar daripada pahala melafalkan. Kenapa? Karena tadabur itu pasti backingannya ilmu. Pasti. Nah sekarang orang yang baca dengan benar itu pasti backingnya ilmu kan? Pasti itu. Backingnya ilmu, tajwid. Nah begitu juga dengan orang yang tadabur, backingnya pasti ilmu. Selama tadaburnya benar, bukan asal-asal tadabur, tadabur matematik misalnya dari Al-Quran. Enggak seperti itu. Tapi tadabur dari Al-Quran. Nah, itu pasti beda kualitasnya. Dan ruhnya, spiritnya itu beda. Makanya antum ketika di misal sholat Jumat atau di sholat lainnya yang jahriyah, antum mendapatkan imam membaca surat yang antum hafal. Itu enak kan? Bisa ngikutin. Sekarang bagaimana dengan ketika imam membaca apapun antum faham? Mana lebih enak? Antum hafal aja, hafal gak paham, hafal aja. Tapi paham letak-letaknya dalam Al-Quran, itu rasanya enak. Ikutin, gitu kan? Enak rasanya. Sekarang bagaimana kalau misalnya antum hafal dan paham maknanya? Cukup membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, imam membaca itu kita dengarkan, wa'idha. Dan antum paham fikih tentang itu. Misalnya, Al-Fatihah kan? Imam baca Al-Fatihah. Dalam memori kita ada maklumat, ada khilafiyah dalam masalah kita apakah sholat jahriyah ini kita membaca Al-Fatihah sebagai makmum atau enggak. Khilafiyah. Kemudian dalil-dalilnya, anda mengikuti dalil wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu. Jadi anda ittiba' dengan Al-Qur'an. Itu enak. Kemudian ketika imam membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, nah itu hafal kan? Hafal pastinya. Alhamdulillah. Tapi maknanya diselami. Dan imam baca pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memahaminya. Memahami i'rabnya. Memahami kiraat. Misalnya ada kiraat berbeda. Atau memahami mufrodat kosakatanya. Atau memahami penafsirannya. Atau memahami perkataan salaf tentangnya. Nah, itu ketika itu maklumat berkumpul di sini. Dan ketika sholat. Itu syaitan manapun. Bahkan iblis sekalipun gak bisa itu ganggu itu. Iblis sekalipun gak bisa ganggu. Kalau misalnya benar-benar menghadirkan seperti itu. Nah itu semua berkat apa? Yaitu hidayah taufik dari Allah itu makanya. Makanya tiap hari kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Meminta hidayah irsyad dan taufik. Tiap hari. Tiap hari kita minta. Terutama bagi tulabul ilm. Orang-orang yang mencari ilmu. Betapa banyak yang Allah berikan hidayah irsyad. Tetapi tidak diberikan oleh Allah hidayah taufik. Banyak itu. Mencari ilmu masa kini maksudnya. Banyak dari mereka, dari kita termasuk. Mungkin Allah berikan hidayah irsyad. Sehingga mengetahui ini itu, punya kitab ini, punya kitab itu. Tahu pengarang ini, tahu penulis itu. Tahu masalah ini, masalah itu. Tetapi hidayah taufiknya tidak. Sehingga kita ketika dikatakan, diperingatkan bahwasanya terancam neraka dari perbuatan ini, kita bilang, itu masalah khilafiyah bro, antum gak usah. Nah, padahal sudah jelas ada ancaman neraka, tapi kita beralih, itu masalah khilafiyah. Kemudian dengan keilmuan kita membantah mereka. Nah, ini gak dapat taufik yang seperti ini, tapi hidayah irsyad dapat. Irsyad menuju ilmu dapat, tapi taufiknya gak dapat. Justru taufiknya itu orang yang awam sekalipun ketika dia mendapatkan satu ilmu kemudian mengamalkan dan benar-benar meresapi itu malah lebih baik. Kenapa? Dia dapat porsi hidayah irsyad itu gak seberapa, tapi hidayah taufiknya dia dapat sempurna. Masya Allah, itu jauh lebih menenangkan. Makanya kadang kita melihat, dan juga Syekh Utsaimin dalam sebuah liqa Babil Maftuh, liqa beliau di rumah beliau, ditanya tentang masalah-masalah yang seputar tulabul ilm, beliau mengatakan, oleh karena itu kita kadang menyaksikan orang yang awam itu lebih menenangkan daripada orang tulabul ilm, mencari ilmu. Orang yang awam itu bertanya untuk diamalkan, ya enggak? Bayangkan orang umum awam gitu bertanya untuk diamalkan, oh gitu ya. Kemudian diamalkan, diusahakan amal. Tapi kalau misalnya tulabul ilm bertanya, kadang yang ditanyakan bukan permasalahan ilmiah, melainkan permasalahan fulan, fulan, ustaz fulan, fulan, gimana fikrah fulan, gimana aliran fulan, gimana fulan. Bukankah sering kali begitu? Gimana fulan di Facebook, dekat sama siapa? Temannya siapa? Oh, dia komentar di sini, oh dia kayak gini, oh dia gitu. Tapi permasalahan ilmiah justru lemah. Padahal awal-awal, Masya Allah, kita tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Masya Allah, semangatnya, kajian semangat. Lama-lama mulai jeratan iblis. Karena apa? Karena pergaulan. Pergaulannya kemudian sama teman-teman ngobrol banyak omong kosong. Dan kemudian ngomongin orang, habis itu. Dan keterusan. Nggak ada had, nggak ada batasannya. Dan nggak diimbangi dengan mengkaji secara ilmiah suatu permasalahan. Maka jadinya akibatnya ini. Makanya teman-teman yang walaupun temannya itu adalah teman pengajian, walaupun temannya itulah teman pengajian, namun jika dia itu tidak menjaga sikap keilmuan dia, sikap ilmiah dia, itu teman-temannya bakal kena terjerumus juga. Nah, makanya bertemanlah dengan teman-teman yang memang pengajian dan dia memang jujur dalam mencari ilmu. Jadi mencari ilmu bukan karena orang. Mencari ilmu bukan karena ingin dilabeli dan dianggap fulan, dianggap sesuatu dan sebagainya. Tapi mencari ilmu karena benar-benar ingin mencari ilmu, gitu. Karena sebagian dari kita memang mencari ilmu, tetapi mencari ilmu ketika begini, ketika begitu. Sedangkan enggak mutlak dia mencari ilmu, ya. Dan minta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengajarkan pada kita semua. Dan terkadang nih, kalau misalnya kita mengikhlaskan diri dan qalbu sebelum kajian, sebelum membaca, bahkan membaca biasa di kamar sendiri, benar-benar bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikanlah aku ilmu, Allahumma rizukna ilman nafi'ah, dan seterusnya, dengan benar-benar penghayatan itu, kita akan merasakan hal-hal baru yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah bahkan terfikirkan sebelumnya. Itu seringkali seperti itu, baik dalam tahap belajar atau ketika mengajar. Sejujurnya ini tafsir Al-Aisar, tadi yang Anda bilang ke beberapa teman, tafsir Al-Aisar ini Anda mempersiapkannya itu harus membaca, Anda mewajibkan diri Anda sendiri untuk membaca sebelumnya tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi, dua itu aja. Tafsir Al-Kathir Anda skip, karena udah alhamdulillah dua itu udah sangat luas. Karena bisa jadi satu ayat itu pembahasannya di Tabari bisa 15 halaman. Di Al-Qurtubi bisa 15 halaman atau 10 halaman. Dipaksa seperti itu. Tapi maklumat yang kemudian ada di kajian itu bukan dari maklumat itu biasanya. Tapi maklumat baru yang Allah yang berikan, Allah alam. Dan itu sahih alhamdulillah maklumatnya. Kalaupun tidak, karena astagfirullah, kita minta pertolongan pada Allah, minta pengampunan dari Allah. Itu kadang kita rasakan, baik ketika belajar dan antum merasakan, atau ketika mengajar, atau ketika ujian. Ketika benar-benar ikhlas. Ketika berusaha, maksud berusaha untuk ikhlas dengan berdoa. Jadi sebelum memulai, doa atau sebut nama Allah dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan masalah ilmu. Terutama ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita hal-hal baru yang mungkin sebagiannya belum pernah kita terfikir akan hal itu, namun sahih. Dan mungkin orang lain belum terfikir tentang itu, namun sahih, alhamdulillah. Makanya terutama majelis tafsir, karena yang kita kaji adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa 'allama Adamal asma. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan taujih dan ta'lim dan mengabarkan kepada siapa? Kepada Adam. Dalam penjelasan kata Syekh berkata, Adam ia adalah Nabi Allah Ta'ala dan moyang bagi seluruh manusia. Abu Nas, bapaknya manusia. Abu Insan, bapaknya manusia. Kemudian di footnote, apakah anak Adam, apakah nama Adam berasal dari kata Al-Admah yang berarti warna merah yang bercampur putih, ataukah ini nama ajam non Arab seperti Azar dan Abar. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara ahli bahasa. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Tafsirnya, Adam alaihi salam punya kunyah namanya Abul Bashar. Jadi ingat kunyah itu Abu. Meskipun enggak punya anak misalnya. Seperti Ibnu Taimiyah tidak punya anak namun dikunyahi apa? Abul Abbas. Nah, dan lain-lain. Misalnya At-Tabari. At-Tabari rahimahullah enggak pernah menikah. Tapi dikunyahnya Abu Ja'far. Abu Ja'far. Jadi Abu dan Ummu itu enggak mesti harus orang nikah dulu baru ini. Bahkan seorang di Arab tradisinya belum nikah dari kecil udah disebut nama Abu Fulan siapa misalnya. Misalnya Salman. Mudah-mudahan nanti anaknya Khalid. Dibilang Abu Khalid. Sejak masih kanak-kanak. Misalnya Syekhul Islam, Abu siapa? Abu Nida misalnya. Apa Abu Fida atau Abu siapa? Bisa. Enggak mesti harus punya anak dulu baru menjadi Abu. Aku punya anak dulu baru menjadi Ummu. Enggak mesti. Ya. Nah, kemudian dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi wa asluhu bi hamzatain. Asal dari Adam itu dua hamzah. A dal mim. Adam gitu kan? Adam. Seperti Ahmad. Karena wazan ini wazan fi'il. Fi'il madhi. Ya enggak? Fi'il madhi untuk sulasi mazid satu huruf. Seperti ahsana yuhsinu. Ahsana. Dari kata Hasan. Ahsana. Ada teman ahha. Berarti asalnya Adam itu dari A, Dal, dan Mim. Itu bagi ulama yang mengatakan bahwasannya Adam ada asal kata dari Arab. Tapi di sini kan dikatakan di sini ada yang mengatakan bahwasanya Adam itu asal katanya dari Ajam, non-Arab. Wallahu a'lam. Namun yang wallahu a'lam lebih tepatnya dari Arab. Dan ada maknanya. Ada maknanya. Dikatakan dalam penjelasan atau footnote berasal dari kata ademah, berwarna merah yang bercampur putih. Namun dikatakan juga oleh sebagian ulama di antara Sa'id bin Jubair mengatakan bahwasanya yang benar dan ini yang dirajihkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya Adam kata Sa'id bin Jubair summiya Adam li'annahu khuliqa min adimil ard. Disebutkan Adam karena dia tercipta dari inti dari bumi, dari tanah. Wa innama summiya insanan li'annahu nasiya. Disebut insan karena dia itu lupa. Nasiya. Itu kita pernah membahas tentang insan, asal katanya ya kan. Insan ada yang mengatakan dari kata nisyan, ada yang mengatakan dari kata uns. Uns itu artinya dekat atau berkasih sayang. Kalau misalnya nisyan artinya lupa. Dan dua-duanya sahih. Manusia itu satu sama lain sebenarnya berkasih sayang. Sebenarnya pada dasarnya. Kemudian dan saling dekat. Dan juga manusia itu lupa. Pasti lupa itu manusia. Ya. Wa'allama Adama. Adama al-asma. Nama-nama. Nah sekarang permasalahannya al-asma di sini. Al-asma. Yaitu nama-nama semua jenis makhluk seperti air, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Asma, nama-nama. Nah kalau misalnya disebut nama-nama, itu mencakup seluruh hal, baik makhluk hidup ataupun benda mati. Nama-namanya. Nah di sini sekarang akan ada permasalahan nanti berkaitan dengan domir-domir yang ada di ayat ini. Domir-domir, pronoun-pronoun yang ada di ayat ini. Berkaitan dengan itu, nama-nama di sini apa sih? Apakah nama-nama malaikat atau nama-nama benda? Gitu kan. Ketika itu Allah ajarkan, ya. Nama-nama malaikat atau nama-nama benda? Di pertanyaan ini pertanyaan. Tapi di sini katakan nama-nama semua jenis makhluk seperti air, tumbuhan, binatang dan manusia. Itu Allah ajarkan kepada Adam ketika itu. Ketika itu belum ada untuk bersujud, belum ada perintah untuk bersujud belum. Belum dijelaskan di sini, belum. Tapi sebelumnya malaikat kan sebelumnya bertanya-tanya kenapa ya Allah engkau menciptakan makhluk gini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan superioritas manusia di atas malaikat. Maksudnya kelebihannya di atas malaikat. yang membuat malaikat itu akhirnya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik hikmah dan mereka tidak mesti bisa menelaah hikmah yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Nah, wa 'allama Adam al-asma. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada Adam itu nama-nama. Pertama itu nama-nama dulu. Terus ditambahkan badalnya kullaha. Semuanya. Kullaha. Kul mudhaf, ha mudhaf ilaihi dhamir. Nah, ha ini kan hiya. Kembali ke mana di sini? Asma atau Adam? Asma. Dan asma ini jamak bukan? Jamak dalam Arabik. Dia jamak taksir. Nah, jamak taksir itu bisa ditakniskan muannas. Makanya ha. Ha, di sini penjelasan ha dan hum, aradhum, haula itu dalam At-Tabari ada penjelasannya beberapa halaman. Beberapa halaman, bukan beberapa paragraf, beberapa halaman. Asma'akullaha. Ha. Kembali ke asma. Dan kita sampai sekarang masih belum bisa menentukan asma ini apakah asma benda-benda saja atau asma malaikat dan benda-bendanya. Dan para salaf punya tafsiran juga tentang asma ini. Ada di antara salaf yang mengatakan yang dimaksud asma ini adalah nama-nama malaikat dan keturunan Adam. Ada yang mengatakan nama malaikat saja. Ada yang mengatakan semua yang ada di surga. Semua yang ada ketika itu. Allah Subhanahu wa taala beritahukan nama-nama itu semua. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Hadis ini kembali ke asma. Nah, sekarang kita tahu jamak taksir asma. Bisa ditakniskan, bisa ditakniskan. Taknis muannas asma kullaha. Kata Tabari, tradisi Arab kalau jamak taksir semacam ini bisa digunakan ha seperti ini, bisa juga dengan hunna. Tapi enggak bisa dengan hum. Kalau bukan makhluk hidup yang berakal. Misalnya kita bilang allama Adam al-asma'a kullahunna. Secara bahasa benar enggak? Benar, tapi kalau misalnya bilang wa allama Adam al-asma'a kullahum. Kalau hum di sini kembali ke asma itu enggak cocok. Kurang cocok atau enggak cocok. Nah, nanti ada keterkaitan dengan itu. Asma kullaha. Thumma. Kemudian. Aradohum. Nah, sekarang. Kemudian aradohum. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengemukakan. Yaitu menzahirkan. Display. Menzahirkan. Sekarang di sini kalau kita lihat di terjemahan nama-nama itu ke hadapan mereka. Bukankah tadi udah kita bilang hum di sini tidak bisa mewakili asma. Karena asma jamak taksir. Nah. Thumma aradohum. Menzahirkan nama-nama itu ke hadapan mereka. Oleh karena, kata Syekh Abu Bakar, oleh karena di antara nama-nama itu terdapat makhluk yang berakal. Maka pada kalimat ini Allah Ta'ala lebih menguntapkan mereka yang berakal. Ini jawaban, salah satu jawaban. Karena itu kalimat ini tidak berbunyi aradoha. Ngerti maksudnya sini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ha di sini kembali ke asma. Kita masih belum menemukan jawaban apakah asma di sini nama benda saja atau juga termasuk nama malaikat. Kemudian diteruskan oleh Allah, "Tsumma 'aradahum." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampilkan mereka. Hum di sini kembali ke asma. Tapi kok pakai hum bukan pakai ha? Jawabannya di sini jawabannya karena yang dimaksud asma di sini diantaranya adalah asma malaikat. Maka ketika ada malaikat yang makhluk hidup berakal dan ada nama-nama benda, maka didahulukan nama-nama malaikat dalam artian nama-nama malaikat ini mewakili semua asma. Contohnya begini, ketika di dalam masjid ada 3 laki-laki, ada 200 perempuan. Enggak, bukan 200, ada 12 perempuan. Pas kan, masing-masing 4 lah. 3 laki-laki, 12 perempuan dalam satu ruangan. Kita mengatakan untuk mereka itu hum, bukan hunna, meskipun mayoritasnya perempuan. Begitu juga misalnya ada satu laki-laki, ada 4. Ada 2 yang lagi ngantri setelah itu. Nah, itu semua kita bilang hum. Itu dalam nahu namanya bab at-taghlib. Dalam nahu namanya bab at-taghlib. yaitu menggeneralisir perempuan dengan perwakilan laki-laki. Gitu ya. Begitu. Begitu juga dengan di sini. Ketika ada makhluk hidup yang berakal dan ada benda mati, maka mana yang diwakilkan? Makhluk hidup yang berakal. Maka aradhuhum di sini tulis. Di sini mungkin sebagian antum bingungnya apa sih, pembahasan apa kayak gini? Bingung pembahasannya. Enggak, ini pembahasan tafsir. Enggak, ini pembahasan tafsir. Kok berat begini? Ya, ini namanya pendidikan. Ini ta'lim, pendidikan, tarbiyah untuk kita. Enggak apa-apa berat-berat. Summa aradhuhum 'alal malaikah. Pada malaikah. Faqol, siapa di sini yang berkata? Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Faqala ambiuni. Ambiuni fi'il amr kan? Apakah di sini ambiuni di sini fi'il amr kemudian ya dulu al wujub kalau misalnya meninggalkan dapat dosa belum? Enggak, di sini enggak berkaitan dengan itu. Ini tahaddi yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menantang. Menantang dalam artian ingin mengikrarkan, mentakrir keesaan Allah, mentakrir kemahatauan Allah. Ya. Ayo coba malaikat. Anbiuni. Anba ayun bi artinya kalau dalam ilmu hadis apa? Mengabarkan, menceritakan dan semacamnya. Ayo, kabarkan padaku. Anbiuni, kabarkan padaku. Dalam anbiuni ini aja ada beberapa masalahan berkaitan dengan akidah dan usul fikih dan ini. Anbiuni ini. Dalam usul fikih misalnya fi'il amr di sini, apakah di sini fi'il amr menjanjikan wujub, kemudian kalau misal dilanggar, kalau misal malaikat ada yang enggak mau menjawab kemudian mendapat dosa, itu enggak berkaitan. Kemudian berkaitan juga dengan akidah atau kaidah dalam ilmu kalam atau orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kalam biasanya mempermasalahkan ini. Taklif ma la yutaq. Pernah kita bahas. Membebani tidak sesuai kemampuan. Pernah kita bahas kapan gitu ya. Di tafsir Al-Aisyar kalau gak salah. Apakah pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala membebani makhluk, membebani manusia atau hambanya dengan hal yang tidak bisa mereka lakukan atau tidak gitu kan? Itu kan pertanyaan itu. Pertanyaan ulangi, apakah Allah Subhanahu wa taala membebani pada hambanya perkara yang tidak bisa mereka lakukan? Atau tidak mungkin itu terjadi. Nah, ngerti gak di sini? Itu permasalahan itu. Kenapa permasalahan itu muncul di ayat ini? Dan dalam Al-Qurtubi juga dipermasalahkan hal itu. Kenapa dimunculkan hal seperti ini? Karena dari kata anbiuni. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu? Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kok meminta para malaikat untuk memberitahukan kepadanya? Ya, pasti Allah Subhanahu Wa Taala tahu, pasti tahu. Kok ngapain minta maklumat? Nah, dan juga dari kedua, ahli kedua yaitu malaikat setelah itu mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Banyak hal nggak kita tahu. Ternyata nggak tahu. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh memberitahu orang yang tidak tahu, berarti membebani orang hal yang tidak bisa dia lakukan. Ngerti enggak di sini? Misalnya nih, ana tahu tuh siapa Ustaz Khalid Basalam. Siapa namanya? Hah? Rifki. Rifki misalnya. Enggak ada ingatnya gitu aja ingat. Kok jadi itu Ustaz Khalid? Misalnya Rifki. Ana tahu antum enggak tahu. Ah, ana tahu antum enggak tahu bahwasanya tadi pagi ana bertemu dengan siapa? Ana tahu atau enggak tahu? Enggak tahu kan? Nah. Sekarang beritahukan kepadaku siapa tadi ana bersama siapa? Antum bilang, "Wah, enggak tahu." Loh, ana kok udah ana udah tahu bahwa sini enggak tahu, tapi kok masih nyuruh untuk dia memberitahu ana? Berarti ana membebani dia perkara yang dia tidak bisa melakukannya. Paham gak di sini? Itu permasalahan dalam ilmu kalam itu. Dalam ilmu kalam dipermasalahkan itu. Antara Asy'ariyah, antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dipermasalahkan. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya enggak. Allah Subhanahu wa taala kalau dalam sini tidak mentaklif, tidak mentaklif, tidak membebani, melainkan menantang. Makanya waktu itu ayat sebelumnya, ayat yang tentang menantang orang-orang kafir untuk membuat faktu bisurati mimithlihi. Apa bisa? Enggak bisa, enggak bakal bisa seterusnya, enggak bakal bisa. Tapi apakah ini berarti taklif mala yutok, yaitu membebani apa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang dibebani? Bukan. Karena Allah Maha tahu bahwasanya itu tak akan terjadi. Dan itu bukan pembebanan mereka, meskipun mereka kemudian terbebani dengan itu. Tapi mereka enggak diharuskan untuk melakukan itu. Justru diharuskan sebaliknya, itu beriman langsung. Ya. Jadi ini tahaddi, yaitu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo malaikat, anbiuni. Ayo beritahukan kepadaku. Ayo, apa yang kamu tahu? Biasma'i haula, dengan nama-nama mereka semua, nama-nama malaikat, nama-nama benda-benda itu. Katakan. In kuntum shodiqin. Jika kalian itu benar atas pertanyaan kalian. Kalian waktu itu bertanya seolah-olah kalian tahu masa depan. Apa taunya? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Penyifatan dari malaikat. Apakah ya Allah, apakah engkau akan menciptakan khalifah yang mana dia akan merusak bumi dan akan menumpahkan darah? Itu dua sifat itu kan jelek semua itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ini alamu ma la ta'lamun. Selesai. Ini alamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui tentang apa yang akan datang. Kemudian Allah buktikan tentang sedikitnya ilmunya malaikat. Allah buktikan. Dibandingkan dengan Adam, lebih sedikit ilmu malaikat. Allah buktikan itu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam nama-nama seluruhnya. Seluruhnya itu kullaha, seluruhnya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membatasi pengetahuan malaikat tentang nama-nama itu. Enggak semuanya diketahui oleh malaikat. Ya kan? Dan kalau sekarang kita misalnya malaikat, apakah malaikat itu mengetahui semua dari kita? Enggak. Apakah malaikat yang mencatat antum mengetahui ana? Apakah malaikat yang mencatat antum mengetahui orang di Yugoslavia misalnya? Enggak. Berarti terbatas. Dan juga manusia ilmu terbatas. Namun ilmu manusia lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dipunyai malaikat. Syif, karena apa? Karena manusia juga akan menjadi mukallaf nantinya. Terbebani. Malaikat tidak diwajibkan memahami zakat. Gimana iniannya, furu'nya, dalilnya bagaimana, dan manusia tetap ada. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ambiuni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Ayo malaikat, di sini Adam sudah kita ajari. Sekarang coba kalian makhluk yang lebih dahulu ada sebelum Adam. Ayo, ini apa? Apa ini namanya? Apa ini namanya? Apa kata malaikat? Subhanaka. Maha suci Engkau ya Rabb. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Berarti mereka resunder, apa? Menyerah. Subhanallah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kita enggak ada ilmu kecuali atas apa yang engkau ajarkan kepada kami. Syukur. Itu adabnya malaikat itu. Ketika sudah mengaku, mengakunya gimana? Menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu sama dengan misalnya ketika kita mengatakan, ditanya sesuatu, kita katakan Allahu a'lam. Enggak tahu. La ilma lana. I don't know. Saya enggak tahu apapun kecuali apa yang engkau berikan pengetahuan kepada saya. Nah, begitu maksudnya. Itu adabnya malaikat itu. Ketika ditanya, "Ayo coba, tahu enggak ini?" Apa nih? Poi ciptainlah supaya saya kelihatan tahu. Enggak kayak gitu. Apa gitu yang dipikiran? Oh, ini biar kelihatan udah pernah mengerti. Padahal belum pernah tahu. Tapi apa yang malaikat bilang? Subhanallah. La ilma lana illa ma 'allamana Allah. Kan? Oke, seperti itu. Dan ini pembahasan di sini dalam ayat yang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu ada makalah kecil dari Al-Qurtubi juga dan juga At-Tabari dalam tafsirnya berkaitan dengan adab mengatakan I don't know. Di sini ada beberapa la ilma lana illa ma 'allamtana. Di Qurtubi aja karena kita bawanya Qurtubi doang. Imam Malik bin Anas berkata, sami'tu Ibnu Hurmuz. Ibnu Hurmuz wafat 148. Gurunya Imam Malik. Ibnu Hurmuz berkata, yanbaghi lil 'alimi an yuwarritha julasa'ahu min ba'dihi la adri hatta yakuna aslan fi aydihim. Fa idza su'ila ahaduhum 'amma la yadri qul la adri. Ini ada pelajaran dari kalimat ini. Yanbaghi, layak bagi seorang alim untuk mewariskan rekan-rekan julasa'ahu, yaitu rekan-rekan majelisnya. Maksudnya di sini bisa dikatakan murid, ya. Min ba'dihi, yaitu muridnya maksudnya. La adri, I don't know. Kalimat la adri, mewariskan kalimat itu. Biasanya kalimat la adri, kalimat Allah alam atau saya enggak tahu, kalimat saya enggak tahu itu mencerminkan keilmuan seseorang bisa. Iya enggak? Gimana kok bisa gitu? Kalian enggak tahu dia. Saya enggak tahu mencerminkan keilmuan orang. Ketika dia mengatakan tidak tahu, karena ada rasa takut kalau misalnya dia berbicara apa yang dia tidak tahu, maka takut dia azab. Itu justru itu ilmu itu kan. Itu ilmu, walaupun dia tidak mewariskan ilmu yang dianggap oleh manusia itu adalah ilmu. Tapi dengan mengatakan la adri atau Allah alam, itu justru ilmu. Itulah ilmu. Salah satu bagian dari ilmu. Nah, jadi layak bagi seorang alim untuk mewariskan pada mad'unya lafal la adri. Masya Allah. Jadi warisannya apa? La adri. Nah, hatta yakuna aslan fi aidihim. Sampai kalimat la adri ini memunculkan sikap atau kalimat la adri ini itu menjadi asal. Menjadi basicnya dia. Gitu. Basicnya. Jadi supaya apa? Supaya tawadhu. Supaya enggak merasa tahu semuanya. Supaya kemana-mana bilang ana la adri, la adri, la adri, la adri, la adri. Ketika ditanya orang, mikir sedikit, ternyata la adri. Enggak tahu saya. Bukan berarti ini untuk memindirkan diri enggak, tapi untuk merendahkan hati saja, kalbu kita. Supaya kita merendah namun kita terus bersemangat untuk mencari ilmu. Karena apa? Kita tahu bahwasanya kita itu la nadri. Fa idza su'ila ahaduhum amma la yadri qala la adri. Sehingga kalau misalnya dia punya basic seperti itu, jika dia ditanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, maka dia akan menjawab, aku tidak tahu, saya tidak tahu. Ya. Kemudian Al-Haytham bin Jamil wafat 213 Hijriah mengatakan, syahidtu Malik bin Anas su'ila an 48 mas'alah faqala fi ithnataini wa 30 minha la adri. Aku menyaksikan sendiri Malik bin Anas, Imam Malik, itu ditanya 48 soal. Dan untuk 32 soal itu beliau rahimahullah menjawab aku tidak tahu. 48 soal, 32-nya menjawab aku tidak tahu. Berarti berapa? Cuma 12 yang beliau tahu, ya. 12 dari 40. Hah? 19. 16. Iya, 28 ya. Oh, tadi saya pikirnya 24, ya. 28. Cuma 16 dari 20 dari 48. 44. Oh, ya. Cuma 16. Sebiji mengatakan adri. Kalau sekarang kalau kita bilang la adri di sini, masyaallah ini enggak layak ini orang ini. Enggak recommended ini ustaz kayak gini kan. La adri, la adri. Iya. Yeah. Misalnya ada pertanyaan banyak terutama dari akhwat misalnya. Banyak pertanyaan segepok gini kan. La adri. La adri. La adri. La. La. La. Kok jawabin la terus apa? Ngajak nikah. Ya la la la. Kenapa? Karena lebih dari 4 ya, enggak boleh. Kemudian juga di sini Al-Qurtubi membahas sedikit tentang masalah insaf. Insaf. Insaf itu sikap lapang dada. Lapang dada itu enggak harus di masalah khilafiyah aja, enggak. Tapi masalah ketika kita tidak tahu, kita mengerti tidak tahu itu membutuhkan lapang dada. Kenapa? Kalau namanya pengajar ketika di hadapan murid-muridnya itu, misalnya, dia enggak tahu, itu pasti wah, gimana kok saya enggak tahu ini? Takut apa? Kehilangan muka. Itu kalau di depan orang seperti itu. Dan kita rasakan, dan mungkin antum merasakan semua itu kalau misalnya di depan murid, apalagi murid anak SD, bertanya tentang basic lah. Yang mana itu, oh ternyata saya enggak tahu gitu gimana jawabnya. Terus selalu mencari sesuatu. Gimana caranya saya jawab secara diplomatis? Yang penting enggak menjurus kepada kenyataan bahwasanya saya tidak tahu. Akhirnya cari kalimat yang mujmal. Ya, supaya enggak tertuduh, enggak mutaham dengan ketidaktahuan. Nah, itu biasanya kayak gitu kan. Nah, sikap insaf, insaf setinggi-tinggi insaf itu katakan la adri ketika la adri. Dan jawab ketika adri. Namun tidak ketika semua saya tidak semua ketika saya adri akan saya jawab. Kenapa? Karena misalnya kita menjawab, kadang ada orang bertanya karena menantang, ada menguji atau apa, enggak usah jawab yang seperti itu. Nah, sikap insaf ini. Insaf, lapang dada. Ibnu Abdul Bar, faqih Maliki juga, seperti Al-Qurtubi, tapi Ibnu Abdul Bar lebih dahulu. Berkata, min barakatil ilmi wa adabihi al-insafu fihi. Wa man lam yunsif lam yafham wa lam yatafaham. Dari berkahnya ilmu dan adabnya adalah insaf terhadap ilmu. Insaf. Insaf bisa juga ke Indonesia insyaf. Tapi kalau Indonesia insyaf itu seperti taubat dari apa gitu. Tapi intinya sama, yaitu lapang dada. Karena taubat itu akan melapangkan dada manusia. Nah, insaf yaitu lapang dada. Itu berkahnya ilmu, dalam ilmu. Dan barang siapa yang tidak belum berlapang dada, maka dia belum faham. Atau belum berusaha untuk faham. Itu orang yang tidak berlapang dada. Makanya kadang kita lihat perdebatan gondok-gondokan itu disebabkan kadang-kadang karena dipancing-pancing. Sehingga orang yang tadi lapang dada kemudian gak terima. Ya, itu soal lapang dada. Kemudian Ibnu Wahab berkata, Sami'tu Malik bin Anas yaqul, ma fi zamanina syai'un aqalla minal insaf. Tidaklah di zaman kami ada sesuatu yang lebih sedikit daripada sikap lapang dada. Di masa Imam Malik. Di masa Imam Malik tidak ada sesuatu pun yang lebih sedikit yang ada di zaman itu kecuali insaf. Bukan, maksudnya tidak ada sesuatu yang lebih sedikit daripada apa? Insaf. Maksudnya gimana itu? Maksudnya apa? Nah, ini lafalnya. Ma fi zamanina syai'un aqalla minal insaf. Tidaklah di zaman kami ada sesuatu yang lebih sedikit dari insaf. Gimana maksudnya? Yang lebih sedikit dari insaf. Maksudnya insaf adalah bukan. Ya, insaf adalah yang paling sedikit. Maksudnya insaf adalah yang paling sedikit orang yang punyanya. Ya. Paling jarang insaf itu. Di zamannya Imam Malik. Wafat 179 Hijriah. Sekarang 1436 Hijriah. Berarti berapa itu? 1300 sekian. Nah, setelah 1300 sekian itu gimana sikap insaf? Di zaman Malik 150-an, 179 wafatnya, itu sikap insaf itu paling sedikit dipunyai oleh manusia. Sekarang wallahualam. Mungkin udah dicabut mungkin semuanya. Tapi ketika paling insafnya itu insaf banget, sampai semuanya itu khilafiyah. Semuanya khilafiyah mu'tabarah. Merayakan Natal khilafiyah. Mengucapkan selamat hari Natal khilafiyah. Lama-lama agama khilafiyah. Nah, makanya Imam Al-Qurtubi di sini mengatakan, ini di zaman Malik. Maka bagaimana di zaman kita? Al-Qurtubi wafat tahun 671. Bertanya-tanya itu. Itu di zaman Malik kayak gitu. Imam Malik sudah mengatakan, enggak ada sesuatu yang paling sedikit yang memilikinya kecuali insaf. Sekarang 6 atau 5 abad kemudian Imam Al-Qurtubi bertanya-tanya, gimana di zaman kita nih? Ya kan? Apalagi di zaman kita, di zaman kita sekarang. Nah, bagaimana dengan di zaman kita, kata Al-Qurtubi, wa tuliba fihi al-ilmu lir-riyasah wala la lid-dirayah. Gimana di zaman kita, kata Al-Qurtubi? Yang mana ilmu itu dicari untuk riyasah. Apa riyasah itu? Rois. Untuk menjadi pemuka, untuk yang ini untuk populer, popular atau untuk kemasyhuran, untuk pangkat, untuk dan sebagainya. Lalib diroyah, bukan untuk memang benar-benar memahami, benar-benar meresapi. Itu Al-Qurtubi mengatakan seperti itu. Padahal kalau kita tahu orang dulu aja tahun 80 mungkin atau tahun 90 kalau kita melihat guru-guru, itu kita melihat banyak sekali mata-mata yang mereka itu memang ikhlas. Bagi kita, ya kan? Kok sekarang betapa banyak guru-guru ya? Atau ustadz semakin banyak. Cuma nanti kelak nih, nanti berapa tahun akan datang yang namanya ustadz itu banyak. Banyak sekali, insyaallah. Satu sisi alhamdulillah, satu sisi na'udzubillah. Kenapa? Ya karena sebagiannya bukan ustadz atau enggak layak dipanggil ustadz, disebut ustadz. Ya. Ada ustaz baru ngajar sedikit disebut ustaz. Baru baca bagus sedikit disebut ustaz. Baru jadi imam sekali disebut ustaz. Baru punya jenggot disebut ustaz. Tapi alhamdulillah daripada disebut binatang kan. Alhamdulillah. Iya. Baru celana ngangkat sedikit disebut ustaz. Tapi yang ini kalau ini bagian-bagian masing-masing bagian antar RT. Tapi nanti banyak kajian-kajian insyaallah itu akan banyak. Kajian itu kan banyak. Dan sekarang udah tercermin Jakarta tuh kajian semakin banyak, semakin marak alhamdulillah. Tapi kelak itu akan makin berlomba. Lama-lama kalau udah banyak seperti ini main lahan. Kalau udah kayak gini mainnya lahan. Bukan mainnya main pacu ilmu, bukan. Mainnya pacu lahan. Takutnya kalau udah banyak dalam satu tempat kajian, itu ketika tahu fulan ini sekarang ngaji di sana pada waktu sama, itu akan terjadi rasa hasad dan hikat dalam ini. Jiwa pematerinya. Dan itu mulai ya, hal seperti itu mulai ketika mulai marak. Dan kelak banyak ustaz. Ada ustaz yang memang ilmu, ada ustaz yang cuman cari ilmu doang, enggak mau bergaul sama manusia. Ada macam-macamnya, Cuk. Macam-macamnya banyak. Ada ustaz yang konsentrasinya ruqyah aja. Nah, tapi cari ilmu enggak mau. Ada ustaz yang ngurqyah sambil cari ilmu. Ada ustaz cari ilmu sambil ngerukiah. Banyak gitu. Nanti macam-macam banyak. Nah nanti umat itu milah-milah. Ini yang mana yang benar nih? Dan makin banyak ustaz-ustaz muda. Iya. Cuf, kalau dulu kita dengar ya Pak ya. Kalau dulu sarjana muda itu dengarnya enak. Ya. Kalau sekarang udah biasa sarjana muda. Udah biasa. Semua sarjana itu muda. Kalau tua itu bukan veteran itu namanya. Sekarang itu sarjana muda biasa. Udah biasa sarjana muda, udah bukan suatu ini banyak sarjana muda di sini. Udah biasa, enggak spesial. Tapi kalau tahun 90, Dokter Andes, atau tahun 80, Dokter Andes, masya Allah itu udah dokternya sekarang. Iya, cuman pada waktu itu belum ada channel-channel YouTube, jadi mereka enggak kelihatan. Dokternya sekarang itu Dokter Andes dulu kan, masya Allah dapat apa namanya? Jodoh Dokter Andes itu dulu, masya Allah udah emas sekali. Nah sekarang sarjana muda banyak, LC muda banyak, ya baik LC Madina, LC Lipia, LC Inta, LC dan sebagainya itu banyak sekali, ya kan semuanya ada, lengkap dah di berbagai, terutama Jakarta, yang di Jakarta lumbung yang sangat bagus. Nah makin banyak ustadz-ustadz muda. Dan ternyata ketika kalau seseorang yang mengerti ilmu itu bisa membedakan mana nih ustadz yang atau mana pemateri yang sekadar ngisi, ya, namun mana juga pemateri yang ngisi walaupun diisi sekadarnya. Akan kelihatan. Ngerti gak maksudnya? Hah? Ngisi sekadarnya ada. Maksudnya ya asal ngomong aja. Dan tema-temanya itu-itu aja. Yang penting dia diundang sana sini, sini ustadz kondangan namanya. Ustadz undangan. Terutama di kantor-kantor. Jadi ta'lim ini untuk bukan untuk mentarbiyah. Namun dijadikan sebagai lahan. Dan bukan lahan untuk dakwah atau pahala, tapi lahan untuk mengeruk sesuatu. Fulus intinya. Ya, ini pahit, kenyataan seperti ini pahit. Itu nanti bakal banyak, terutama yang muda-muda, ya, yang belum nikah ya, Pak. Bukan anak enggak menuduh diri sendiri. Ya, yang mencari penghasilan semuanya. Dan semacam-semacamnya itu. Itu makin banyak, ya. Sehingga nanti umat itu sekarang bingung, kedepannya akan bingung. Bagaimana nanti jadinya? Makanya di sini harus benar-benar antum punya manhaj masing-masing. Jangan hanya datang pekanan dan lupa. Datang pekanan lupa. Tapi pegang terus ilmu itu. Sampai antum bisa membedakan mana yang ilmu, mana yang bukan. Mana ilmu, mana yang bukan. Mana pemateri yang memang dia mau benar-benar menyebarkan ilmu, mana yang sekadarnya aja ngasih. Ya. Jadi juga warga Jakarta ini ya layaknya di memang di sini karena memang ramai Jakarta ini dan memang harus benar-benar diperbanyak kajian-kajian itu supaya makin banyak orang tertarik dapat hidayah dan alhamdulillah. Tapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala tetap menguji umat kaum muslimin dengan hal-hal seperti ini, yaitu dan keberadaan yang seperti ini. Makanya kata Al-Qurtubi, di zaman kita ini, di zaman Al-Qurtubi ini, ilmu dicari untuk riasah, peninggian diri, bukan untuk diroyah, bukan untuk intuisi, pemahaman dan sebagainya. Bal li dhuhuri fid dunya, bahkan untuk zuhur, tampak di dunia. Makanya yang seperti ini biasanya mewariskan apa? Mewariskan kekerasan jiwa. Mewariskan kekerasan jiwa. Susah menangis. Ya. Tapi ada enggak? Ustaz, dia udah berlatih menangis. Ada kan? Ada. Berlatih menangis. Terbiasa menangis di depan umat. Ya. Subhanallah air matanya itu. Murah sekali. Terbiasa. Bisa itu. Ada, mungkin ada triknya. Dan itu bakat itu ya. Bakat. Makanya kadang kita heran dengan pemain-pemain sinetron. Kok mereka bisa menangis setulus itu gitu. Dengan mimik ekspresi yang setulus itu. Dan paling hebat itu ustaz yang bisa menangis tapi pura-pura. Itu paling hebat itu. Kenapa? Kalau misalnya orang sinetron mungkin pakai bawang. Kalau misalnya pemateri gak mungkin pakai bawang dulu, cocol dulu. Gak mungkin. Ya kan? Kok bisa? Dan terlatih. Dan terus-menerus. Ya. Kalau misalnya dia menangis karena bayarnya kecil mungkin itu ya. Tapi ini dibayar besar. Apa yang ditangisi? Mungkin karena khusyuknya. Makanya kita ketika kita datang majelis, kita berdoa kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik-baik. Kenapa kita berdoa itu? Yaitu untuk menjaga keikhlasan masing-masing. Terutama pemateri. Karena kalau pemateri tidak ikhlas, misalnya, na'udzubillah, itu ketidakikhlasannya bisa berimbas pada warganya, apa, yang mendengarnya. Bisa berimbas. Dan sebaliknya, jika dia ikhlas, itu bisa berimbas juga pada yang mendengarnya. Nah, sekarang ditakutkan pemateri ini tidak ikhlas. Nah, kita sebagai orang yang duduk mendengar, agar tetap ikhlas berdoa, supaya tetap mendapatkan manfaatnya. Supaya enggak mental gitu ya. Kalau misalnya masalah pemateri ikhlas apa enggak itu sebenarnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita yang mencari ilmu ini layaknya kita mengambil manfaat darinya. Tetap ya. Oke, subbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maha suci Allah taala dan dengan memuji kepadanya. Arti tasbih adalah menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Wa nuqaddisu lak. Dan kami menyucikan engkau dari apa-apa yang tidak layak bagimu. Arti taqdis adalah menyucikan dan menjauhkannya dari sesuatu yang tidak patut baginya. Huruf lam pada laka adalah tambahan yang berfungsi untuk menguatkan makna. Karena fi'il, kata kerja qaddasa, bisa berpengaruh pada objeknya, pemutaadi, secara langsung, tanpa perantara huruf. Jadi bisa dikatakan qaddasahu, menyucikannya. Ya. Di sini maksudnya, kita punya qaddasa, la dan ka. Nuqaddisulak. Hah? Astagfirullah. Ah, ini salah bawa ini. Allah subhanaka. Oh, ini subhanallah. Masya Allah, ini salah ayat. Subhanallah, subhanaka. Subhanaka, la ilmalana illa ma'alamtana. Kenapa bisa sampai? Ini terbalik atau gimana? La ilmalana illa ma'alamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Bagaimana caranya agar Allah mengajarkan kepada kita? Tadi ikhlas tadi, ya. Ikhlas itu caranya. Ikhlas benar-benar. Ikhlas baik dari awal sampai akhirnya ikhlas. Misalnya kita mengawali. Sekarang pertanyaannya. Yang sesuai dengan apa yang Anda saksikan sendiri dari di lapangan realitanya, kenapa banyak anak ngaji yang non akademik syariah itu lebih semangat bahkan lebih kelihatan jujur dibandingkan akademisi syariah? Karena niat dan minat. Itu kita lihat di lapangan seperti itu. Langsung lihat di antara antum atau teman-teman kita sendiri. Beda. Sebagian beda dengan sebagian yang lain. Kenapa yang udah di fakultas syariah kemudian tidak menjadi apa-apa? Dan ketika kita lihat amalannya itu enggak ada bekas. Tapi kalau kita melihat ada orang anak ngaji atau bapak-bapak, kita lihat benar-benar setelah ngajinya dia benar-benar memang berubah. Bahkan lebih baik. Tetapi ketika bertemu dengan akademisi, tidak bisa apa-apa. Akademisi yang berjaya. Itu ada hikmah dari situ. Padahal akademisi itu tidak mengamalkan ilmunya. Tapi kita melihat jelas-jelas ini siapa ini. Ini yang benar ini justru orang awam ini. Maksudnya orang ngaji ini, anak ngaji ini. Itu dari ini, dari kolbu, dari ikhlasnya. Banyak orang berbondong-bondong mendaftar ke Madinah. Mendaftar ke Lipia, dekat-dekat aja. Atau Madinah dan yang lain-lain. Sekarang apa niatannya? Pikirannya gratis. Oke. Keren. Lulus, bakal banyak undangan. Lulus jadi ustaz. Waktu SMA atau di pesantren, ana diajari, maksudnya ini khayalannya, oleh asatidzah fulan, LC fulan, LC fulan, LC, masya Allah. Dan banyak sekali nama-nama terpampang, ustaz fulan, LC, ustaz fulan, LC. Kok misalnya masuk di PA, bakal LC. Akhirnya masuk. Tadinya kagum. Wah, Lipia itu anak-anaknya. Wah. Dan ternyata sama sebagian ya, sebagian enggak. Kan? Akhirnya keikut arus sama yang enggak. Akhirnya menjadi enggak-enggak. Lulus enggak mencerminkan sama sekali akademisi 4 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun bahkan. gak mencerminkan dia tuh pernah belajar atau gimana sih, pernah baca buku atau gimana. Ya, jadi jangan terperdaya dengan kalau misalnya dia, oh udah pernah di Libya atau udah pernah di Madinah. Lulus-lulus itu belum tentu dia tahu kitab yang antum maksud. Belum tentu. Nah, kenapa? Mungkin pergaulannya waktu itu. Atau mungkin belajar pada ujian doang. Atau mungkin dari awal tuh mikirnya, kalau saya sudah LC bakal banyak nih tantangannya, bakal banyak undangannya. Itu terjadi gak? Bahwa itu terjadi. Makin terjadi. Dengan ada tambahannya laptop, dengan ada tambahannya handphone, dengan ada tambahan mudahnya game-game di-download atau CD-CD-nya dan sebagainya. Ya, akhirnya pulang kuliah, oh udah, habis buat nonton, habis buat apa, buat ini, buat itu. Nah, enggak membekas ilmunya. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberinya hidayah irsyad, tidak memberinya hidayah taufik. Sebenarnya kalau misalnya seseorang di Libya saja 4 tahun syariah, dia sungguh-sungguh benar. Misalnya kalau sungguh-sungguh benar dan dia tidak menyia-nyiakan banyak waktunya, okelah sedikit waktunya disia-siakan untuk hiburan biasa. Tapi kok enggak menyia-nyiakan banyak waktunya? Ya. Itu dia bisa, subhanallah, 4 tahun aja, 4 tahun. Nah, 4 tahun di Libya, syariah. Belajar benar-benar. Itu udah gurunya masyayikh, ya. Kitab-kitabnya kitab-kitab turats. Kalau mau berusaha memang benar-benar itu bisa setelah lulus jadi orang pintar. Tapi kalau misalnya kita lihat sebagian ketika lulus enggak mencerminkan adanya bekas. Tapi kemudian ada anak-anak yang anak-anak ngaji biasa lah, atau anak-anak umum misalnya, ternyata lebih bersemangat. Ada nggak? Banyak sekarang alhamdulillah, jauh lebih bersemangat. Ya, datang terus ke kajian. Mau naik sepeda motor, mau naik mobil, nggak ada yang naik taksi, nggak mungkin. Nggak ada yang naik taksi. Naik kereta, naik apa? Datang ke pengajian. Mencatat, ya, HP dimatikan, dicatat amal, kemudian murojaah, kemudian mendengar kajian-kajian asatidzah, misalnya download dari kajian.net atau dari YouTube atau dari mana, semangatnya masya Allah. Tapi kalau misalnya melihat diterbalikkan dengan anak-anak misi ini, anak-anak saksikan, Allah anak saksikan, baik sekarang, kalau sekarang anak nggak bergaul lagi, tapi ketika zaman kita ketika itu dengan anak luar. Nah, kenapa? Kenapa begitu? Ini masalahnya, kembali ke ini, minat dan niat. Kalau antum minat dan niat benar-benar, kesulitan kita membahas tafsir Al-Isar itu akan membuat antum terbiasa dengannya dan antum enjoy banget dengannya. Yakin itu. Nah, di sini kita enggak memperbincangkan masalah kapasitas. Ya benar kalau misalnya kayak gitu mah semua orang juga gitu. Kapasitas saya belum nyampe, semua orang bakal gitu alasannya. Kita tidak berbicara tentang kapasitas. Kita berbicara tentang tarbiyah. Membiasakan benar-benar kajian yang di atas standar kita tadinya. Standar kita tadinya itu masih kecil sekali. Angkat sedikit. Mungkin berat awal-awal, berat. Tahan. Lama-lama terbiasa dan lama-lama justru tidak mau menghadiri kajian yang di bawah itu standarnya. Itu terjadi untuk beberapa ikhwan. Ketika sudah dapat standar yang bagus, bagusan, udah berat, tapi dia berusaha terus memahami. Akhirnya dia bisa, alhamdulillah, dengan taufik dari Allah dan hidayah dari Allah bisa akhirnya. Namun ketika kemudian ada kajian lain misalnya, standarnya di bawah itu, dia kok kayaknya gak level ya gitu. Bukan karena sombong, karena ya, gimana ya, anak gak bisa menikmati ini. Yang anak nikmati itulah tantangan. Nah kalau antum terbiasa seperti itu terupgrade jadinya. Jadi gak berjalan di tempat gitu. Itu namanya tarbiyah. Salah satu tarbiyah, pendidikan untuk mengupgrade kita supaya tidak berjalan di depan dan terus berlangkah, makin maju, terus maju. Kalau bisa ada hafalan itu, Sebukannya hafalan memberatkan, memberatkan. Tapi pasti antum bilang, memberatkan tapi ada gunanya. Pasti mengakui itu. Hafalan itu pasti ada gunanya. Tapi memberatkan, benar memberatkan. Cuma kalau misalnya dijalani dengan minat dan niat yang solehah, itu insya Allah akan menjadi terbiasa dan menjadi mudah dan bahkan tidak mau mengikuti yang lebih di bawah daripada itu. Ya, nggak mau. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dialah yang mengajari kita semua. Innaka antal alimul hakim. Sungguh engkau adalah yang maha mengetahui dan engkau yang maha bijaksana. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ayo, ambihum. Beritahukan mereka dengan nama-nama mereka. Falamma anbahum bi asma'ihim, ketika Adam ya mengabarkan kepada mereka nama-namanya, apa yang dikatakan? Mereka takjub, para mereka takjub. Ternyata Adam alaihissalam yang tadi kita remehkan ternyata memiliki kelebihan. Qul Allah Subhanahu wa ta'ala alam aqul lakum. Bukankah sudah aku katakan kepada kalian? Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Sungguhnya aku maha mengetahui Subhanahu wa ta'ala ghaibas samawati wal ard. Rahasia langit-langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian zahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Masyaallah. Ini khitabnya untuk malaikat. Dan juga untuk kita semua. Allah a'lamu ghaibas samawat. Kemudian wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Coba di sini tubdun yang kalian nampakkan wahai malaikat. Dalam hal ini adalah ucapan para malaikat. Apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan hal-hal lain yang zahir dari perilaku malaikat ketika itu. Wa ma kuntum taktumun. Apa yang engkau sembunyikan dan rahasiakan? Yang dimaksudkan adalah apa yang disembunyikan iblis dalam hatinya untuk menentang perintah Allah Ta'ala dan tidak mau taat kepadanya. Kalau misalnya dengan tafsiran ini menunjukkan bahwasanya sejak saat itu iblis sudah menyimpan dengki sebelum diperintahkan sujud, sudah ada. Ya. Kalau dengan penafsiran ini. Namun ada penafsiran salaf lainnya bahwasanya maksud wa ma kuntum taktumun itu untuk malaikat, yaitu ketika itu malaikat satu sama lain, enggak semuanya, itu ada perasaan, ada sesuatu gitu di kalbu mereka, macam ada iri juga gitu. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan malaikat di sini pendosa, enggak. Tapi ada semacam iri. Kenapa? Karena sebelumnya malaikat itu adalah makhluk terbaik. Iri dan ada merasa memang ada makhluk yang lebih baik dari kami atau lebih layak dibandingkan kami untuk tinggal di bumi sebagai khalifah, gitu maksudnya. Makanya malaikat berpikir ataj'alu fiha ma yusiru fiha wa yasfuku dima, kata mereka. Kata malaikat, apakah engkau akan mewariskan di negeri khalifah yaitu yang akan berlaku buruk sebagaimana jin sebelumnya berlaku buruk di bumi, pernah kita katakan pekan kemarin. Nah, kenapa? Itu menunjukkan para malaikat ketika itu mereka lah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling suci, yang tidak bersalah seperti jin ketika itu. Nah, akhirnya malaikat kan merasa gitu, nggak ada lagi yang lebih baik daripada mereka. Nah, dan memang kenyataan seperti itu, kenyataannya seperti itu. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan makhluk untuk menjadi khalifah di muka bumi, para malaikat berpikir, wah siapa ini? Dan mereka kan berpikir sebelumnya mereka yang paling baik. Makanya mereka juga berpikir bahwasanya yang akan diciptakan ini adalah makhluk yang tetap di bawah mereka standarnya. Makanya mereka bertanya seperti itu. Mereka merasa, para mereka merasa berhak, mereka lah yang lebih layak untuk mengisi bumi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Adam. Dan diberilah kelebihan terhadap Adam itu. Kelebihan yang tidak terdapat pada malaikat. pengajaran yang tidak diajarkan kepada malaikat. Maka malaikat pun ketika tahu kelebihan itu, malaikat berkata, ah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kemudian Nabi Adam pun menyebutkan, setelah itu membuktikan, Nabi Adam membuktikan kelebihan yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyebutkan semua nama-nama itu, yang mana sebagiannya tidak bisa disebutkan oleh malaikat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya mengatakan, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat. Nah, ini baru kalian akhirnya mengetahui. Sekarang jangan pernah menggugat Allah subhanahu wa ta'ala. Inni a'lamu ghaibas samawat wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang ada di kalbu kalian dari perasaan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tahu apa yang ada di kalbu iblis dari perasaan itu. Berarti kalau malaikat langsung tunduk, sami'na wa ata'na. Kalau iblis dipelihara. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya iri itu tabiat. Maksudnya iri itu udah enggak ada jasad yang terlepas dari hasad, ya kan? Kita semua pernah iri dan akan iri mungkin pada sesuatu. Enggak terlepas kita. Tetapi ketika kita memeliharanya itu ibarat iblis yang ketika itu memelihara hasad, dipelihara. Nah, kaum malaikat walaupun ada hasadnya misalnya, kemudian tetap tunduk pada Allah dan menyebut asma Allah. Makanya kalau kita kagum, sebut asma Allah. Kagum dengan kegantengan antum misalnya, subhanallah. Tapi bukan kayak di Facebook foto, ada foto wanita cantik, bawahnya subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan itu maksudnya. Kalau itu lain itu. Antum gak, misalnya, antum mahir misalnya, mahir bermain, bukan. Bermain biasa aja, duniawi, mahir bermain voli misalnya. Aku bilang, masya Allah antum gitu kan. Kagum. Ada orang kagum, benar kagum, tapi tidak menyebut nama Allah, akhirnya yang dikagumi terkena ain. Enggak nyampe hasad, bukan hasad. Tapi bisa juga hasad menyebabkan ain. Tapi bukan hasad. Kalau misalnya antum Suhendra misalnya. Suhendra. Saputra ini. Nurholis misalnya, ketemu dengan Salman. Muji ke bahasa Inggrisannya, ke bahasa Perancisannya Salman. Nah, soalnya juara ini, juara nasional. Bahasa Perancisnya Salman. Duniawi. Antum enggak ngiri sama dia. Antum hanya memuji dia. Memuji karena memang kagum. Tapi enggak begitu ngiri, enggak. Kemudian dia kena ain karena antum. Masya Allah. Karena antum begitu tatapan. Dalam bukan dan tafsiran lain, enggak, tatapan. Jadi menatap matanya gitu. Masya Allah antum Salman gitu. Kena ain besoknya futur. Dan kemudian enggak bisa ngapa-ngapain. Bahasa Perancisnya hilang. Nah, yang seperti ini bisa kena. Makanya ketika antum kagum dengan seseorang, sebut asma Allah minimal subhanallah atau masya Allah. Atau la hawla wa quwwata illa billah. Antum kenapa bisa seperti ini? Masya Allah antum. Ya, seperti itu sebut. Supaya antum terjaga kemudian dari permainan setan di balik ain itu. Wallahu a'lam. Al-Hakim yang maha bijaksana, ya ini meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia tidak melakukan dan tidak meninggalkan melainkan atas dasar kebijaksanaan. Kita baca makna ayat secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan dalam konteks penjelasan tentang fenomena-fenomena kekuasaan, pengetahuan dan hikmahnya yang menuntut kewajiban untuk beribadah kepadanya semata. Bahwa dia mengajarkan kepada Adam alaihi salam tentang nama-nama segala makhluk yang ada. Selanjutnya Allah ta'ala menampilkan semua makhluk itu kepada para malaikat dan berkata, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Karena kalian menganggap diri kalian sebagai makhluk yang termulia dan terpandai. Tetapi mereka, para malaikat, tidak mampu melakukan hal itu. Dan mereka pun mengakui kelemahan mereka itu. Mereka katakan, maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Kemudian Allah ta'ala berkata kepada Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama makhluk yang ditampilkan di hadapanmu itu. Maka Adam pun mampu memberitahukan nama-nama makhluk itu satu persatu, hingga nama nampan dan piring untuk makan. Itu riwayat dari Salaf. Di sinilah letak kemuliaan Adam alaihissalam di atas para malaikat itu. Jadi di sini letak kemuliaan Adam alaihissalam di atas para malaikat itu dari segi ilmu. Dari segi ilmu. Mungkinkah manusia lebih tinggi derajatnya dari keumuman malaikat? Mungkin. Jika dia mengamalkan surat Al-Asr dengan baik. Ya. Ya. Yaitu Rabbani, manusia Rabbani, benar-benar. Yaitu derajatnya di atas malaikat. Kenapa? Karena malaikat ghairu mukallaf. Adapun insan mukallaf, maka derajatnya akan ditinggikan. Ya. Lalu Allah Ta'ala memberi teguran kepada mereka dengan mengatakan, bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui segala apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 31 sampai 33. Penjelasan tentang kekuasaan Allah Ta'ala yang mengajarkan kepada Adam alaihis salam nama-nama semua makhluk, maka Adam pun mengetahuinya. Dua, menunjukkan kemuliaan ilmu pengetahuan dan keutamaan orang-orang berilmu di atas orang-orang bodoh. Yang menegaskan hal ini adalah hadis riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridho atau senang kepada orang yang menuntut ilmu. Itu dalam suatu hadis berkaitan dengan masjid. Nah, apa? Seperti yang kita lakukan alhamdulillah sekarang ini. Nah, menafsirkan hadis ini, para ulama diantaranya ada dua atau tiga tafsiran. Seperti di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, itu ada beberapa tafsiran. Ada yang menafsirkan secara zahir. Ada yang menafsirkan secara zahir bahwasanya sayap malaikat itu menaungi kita sekarang. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan itu yang terjadi. Wallahu a'lam. Kalau memang itu penafsirannya, maka kita yakini itu. Malaikat menaungi kita, bukan menaungi dari hujan, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dengannya. Nah, juga ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya apa tadi? Merendahkan sayapnya selain bukan menaungi, bukan, tapi merendahkan sayapnya yaitu tidak mengaktifkan sayapnya dalam artian duduk bersama kita. Enggak terbang maksudnya. Duduk bersama kita. Para malaikat. Ya, itu di antara tafsirannya. Tapi memang yang kita yakini dan sampai sekarang dan seterusnya kita yakini malaikat itu akan hadir. Malaikat rahmat bersama para penuntut ilmu dimanapun. Baik di masjid, terutama di masjid ya. Di masjid ataupun di tempat-tempat lain selama tempat tersebut bukan tempat yang khabith. Maka tempat-tempat seperti masjid terutama itu malaikat itu akan datang. Dan itu bisa terlihat juga dari segi ketenangannya, enak-enaknya, indahnya. Ya. Seperti mas itu. Itu tenang sekali. Kalau itu sedang ditoyor-toyor setan itu, bukan malaikat. Nah. Kalau yang malaikat merasakan nikmat enak. Semakin kita semua ikhlas lillahi ta'ala menuntut ilmu, itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan lebih curahkan lagi rahmat dan sakinahnya. Jadi mawaddah sakinah warahmah itu tidak hanya pada rumah tangga. Pada thalabul ilmi mawaddah, saling berkasih sayang, sakinah ya dan rahmah. Iya. Kita juga dapat insyaallah thalabul ilmi. Apalagi mengkaji ilmu tafsir ya. Kita membaca ayat satu aja kan berapa pahalanya? Apalagi mentadaburinya. Masyaallah. Jadi kita yakini di sini baik malaikat ataupun jin bahkan itu mereka berkumpul, jin muslim tentunya, berkumpul untuk mencari ilmu. Kalau jin, kalau malaikat tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan mereka terhadap para penuntut ilmu. Bahkan binatang sekalipun, semut ya, cacing atau binatang apapun, wallahu a'lam, semua binatang. Sampai Hud di dalam kedalaman laut itu beristighfar untuk thalabul ilm asy-syar'i. Ya, bukan thalabul ilm al-geografi. Thalabul ilm asy-syar'i. Ya. Meskipun belajar bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab secara bahasa saja itu enggak syar'i. Tapi kalau antum belajar bahasa Arab demi memahami agama syar'i jadinya. Termasuk ilmu syar'i. Meskipun belajar bahasa Arab, belajar awal-awal, belajar tha, fu, bu, su gitu, ba, bi, bu, bab dan seterusnya, itu ilmu syar'i semuanya. Ya. Jadi seperti itu yang akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat kepada mereka, dan makhluk-makhluk Allah beristighfar untuk mereka, dia minta diampunkan dosanya kita. Alhamdulillah. Dan itu sampai binatang di laut. Sekarang kalau kita lihat ada berapa sih ikan di laut? Orang di kolam di depan rumah anak aja banyak, apalagi di laut. Ya kan? Di laut berapa? Itu baru ikan. Belum binatang lainnya yang kita tidak tahu, tidak kenal seperti apa. Mereka beristighfar terhadap thullabul ilm, terlebih terhadap yang mengajarkannya. Maka sebenarnya kalau kita sudah menjadi thullabul ilm, itu juga ada tugas mengajarkan siapapun. Ya, ada tugasnya. Itu bayangkan beristighfar untuk kita. Masya Allah. Kita misalnya diminta doa ampun sama satu orang aja udah seneng banget. Apalagi sama makhluk-makhluk Allah yang banyak itu. Dan juga para malaikat, subhanallah. Berapa banyak malaikat yang menaungi kita alhamdulillah sekarang? Wallahu a'lam. Banyak mudah-mudahan. Jadi itu kelihatan dari ketenangannya. Nah, sementara kalau misalnya kita di majelis-majelis yang misalnya kita tidak mengkaji ini, enggak. Tapi rame-rame saja. Dan bising. Enggak ada di situ naungan. Dan kita merasakan itu hanya main-main. Kerasa, beda sekali. Bahkan ketika di masjid itu ada pihak-pihak yang enggak bagus misalnya di bagian masjid itu. Itu bisa enggak tenang. So, di sini anak-anak kasih tahu. Di masjid yang di kampus antum bahkan itu ada yang ganggu, bukan manusia, syaitan, jin. Saking gak ridonya ada kajian sunnah di situ, dan itu yang rasain mungkin gak tahu teman-teman, tapi jelas ana rasakan, sangat terasa. Nah, yang seperti ini juga tergantung tempat. Makanya kalau tempatnya kurang diberkati atau campur aduk orang-orang sesat, orang-orang setan-setan datang sana juga, itu seperti itu, gak ridho. Tapi kalau tempat itu manusia-manusianya bagus, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, bagus-bagus, maka mudah-mudahan yang menaunginya dan yang meninggal di dalamnya juga mudah-mudahan baik-baik. Makanya kalau antum di sini, misalnya masjid ini salah satu alhamdulillah masjid yang bagus sekali, Nur Islam, kemudian antum pindah misalnya ke masjid mana gitu, masjid yang di sana ada rebana-rebanaannya, ikuti kajian sana, ketenangannya itu beda, sakinah mawaddah rahmahnya juga beda, iya enggak, Syekhul Islam, iya kan? Kenapa? Atmosfer dan rahmat dari Allah, berkahnya itu beda, berkah tempat karena di itu rumah Allah. Dan juga keikhlasan orang-orang yang insya Allah. Maka itu bisa dibedakan. Nah, itu tadi berkaitan dengan merendahkan sayapnya karena ridho dan senang kepada kunit. Tadi ada pertanyaan? Belum tentu bisa anda jawab ya. Keutamaan orang yang mau mengakui ketidakmampuan dan kekurangan dirinya. Yang menunjukkan hal ini adalah ucapan para malaikat, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Karena itu para ulama mengatakan wajib bagi orang yang ditanya tentang suatu permasalahan yang tidak dia ketahui untuk mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi kalau misalnya permasalahan syariah, boleh enggak kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam? Hah? Boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Boleh. Kenapa boleh? Tidak. Kenapa tidak? Hah? Bisa boleh juga tidak? Enggak, kalau misalnya permasalahan syar'i gimana? Boleh atau tidak? Permasalahan syar'i. Boleh, oke. Okay. Permasalahan syar'i boleh, kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau permasalahan kauni atau ghaib, permasalahan kauniyah, makhluk dan sebagainya, enggak boleh. Hanya Allahu a'lam. Kenapa? Karena kenyataannya Rasulullah SAW jauh lebih tahu dari seluruh manusia tentang syariat Islam, ya kan? Kita bertanya apa hukumnya had untuk pencurian, kita nggak tahu. Kita bilang Allah wa Rasulullah alam, boleh. Tapi supaya tidak menimbulkan fitnah, mungkin takutnya difitnah, bilang Allah alam begitu saja, ya Allah alam. Sebagaimana kita bilang radhiyallahu anhu untuk Imam Syafi'i misalnya, boleh nggak? Boleh. Bahkan untuk antum juga boleh. Radhiyallahu anka, boleh. Anda bilang rahimakallah, boleh. Tapi kalau bilang misalnya di misalnya yang di sini nggak masuk siapa? Misalnya Pak Gubernur, Pak Ekowis, bukan Pak Presiden misalnya. Pak Presiden misalnya. Pak Presiden, Pak Jokowi, rahimahullah. Ya boleh. Boleh kan? Semoga Allah merahmatinya. Artinya, dan rahmat Allah tidak ada pada kubur saja kan? Ibadah semua sisi, pada dunia juga rahmat. Nah, boleh. Jangan deh, rahimahullah yang tradisinya untuk yang udah wafat. Benar. Ya, tapi enggak. Enggak mesti. Anda bilang rahimakallah ya akhi, itu enggak apa-apa. Bukan berarti Anda mendoakan antum mati juga. Menangis bersama itu bukan tujuan dari majelis. Belum tahu soalnya. Bagaimana dengan ustaz yang sering melakukan muhasabah dengan mengajak doa berzikir, kemudian jemaah akan menangis? Di sini nangisnya disuruh atau enggak? Jadi ustaz seperti mengumandukan untuk mengingat dosa jemaah. Kalau ini enggak masalah sih, kalau misalnya kita berusaha muhasabah mengingat dosa-dosa kita, maksudnya mengingat bukan menjaharkan dosa kita, maksudnya kita bermuhasabah meningkatkan keimanan, enggak masalah. Dan memohon ampun. Adapun mengumandoi menangis bersama-sama itu justru itu gimana caranya? Anda juga bingung. Tapi kalau disini dalam konteks kalimat ini atau pertanyaan ini, itu sekadar ngajak doa, berzikir, ngajak ingat keburukan kita, ingat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, maksiat kita, dosa-dosa kita dan sebagainya, sampai mungkin pada nangis dan sebagainya, itu enggak masalah itu. Itu majelis seperti itu enggak masalah. Wallahu a'lam. Selama memang tidak ditujukan supaya membuat orang, maksudnya enggak bedakan antara memang kita untuk mengingat dengan tujuan untuk membuat nangis. Beda itu. Biasanya di mabit-mabit itu kalau enggak salah. Malam-malam dengan lilin itu Natal jadi enggak malam-malam. Malam-malam gelap-gelap. Kemudian merenungi kesalahan kita tapi dengan tujuan supaya pada nangis. Sebab kalau misalnya kita dengar suara itu, kadang pemateri itu termotivasi dengan itu. Ya, orator yang di demo-demo. Pemateri lah, anggap pramaterinya, pemateri gelap apa yang waktu seperti itu. Itu ketika ada yang itu makin semangat. Kenapa? Alhamdulillah ada yang nangis, berhasil gua, gitu kan. Nah, kalau tujuannya untuk tazkir apalagi zikrul maut, masya Allah itu bagus. Tapi kalau tujuannya memang dari awal hanya supaya pada nangis, dan itu mungkin ada tujuan seperti itu, supaya main romantis-romantisan, cuma main seru-seruan aja, maka ini kembali kepada niatnya. Apakah Rasulullah melakukan seperti itu dulu? Kalau untuk majelis zikir ini kesalahan dan meningkatkan keimanan, itu sahabat melakukannya. Maka kata Mu'adz, hayya bina nu'minu sa'ah. Mari kita sejam aja kita beriman, maksudnya menambah keimanan kita. Di antara menambah keimanan, zikrul maut. Kemudian kita introspeksi diri. Tapi bukan berarti introspeksi diri kemudian menceritakan hal-hal terburuk yang pernah dilakukan masing-masing, sharing apa itu, bukan itu. Itu malah jahr namanya. Ya. Enggak. Kecuali kalau misalnya ada hikmah di balik itu. Mencari ilmu dunia bukan ilmu syar'i, tidak memberi rahmat di dalamnya. Allah memberi rahmat tapi bukan karena zat ilmunya, tapi karena niatnya. Bukan karena zat ilmunya, tapi karena niatnya. Ya, misalnya ilmu dunia seperti bahasa Perancis misalnya digunakan insya Allah untuk dakwah di Perancis. Maka Allah akan memberi rahmat karena niat antum. Dan berkah karena niat antum. Bukan karena ilmunya zat, ilmu bahasa Perancis, enggak. Sains yang kemudian dengan jika yang dipelajari adalah ilmu seperti sains, yang kemudian dengan ilmu sains tersebut dapat dikontekstualkan ke dalam kehidupan yang syar'i dan untuk mengesakan Allah dengannya, dapatkah dikatakan seorang tersebut mempelajari ilmu syar'i? Dia bisa dikatakan mempelajari ilmu yang disifati atau yang berkenaan dengan syar'i mungkin. Tetapi secara zat pada asalnya ilmu itu bukan ilmu syar'i secara zat. Seperti bahasa Arab. Asli bahasa Arab ilmu bahasa. Ya, tetapi kalau sudah benar-benar dikaitkan memang untuk tauhid, maka menjadi syar'i dan dia diberi pahala karena niatnya, bukan karena ilmu dunianya. Bukan karena ilmu dunianya. Dan ini salah satu hal yang sebenarnya luar biasa seperti ini. Sains. Kemudian antum pelajari untuk bukan hanya sekadar membuktikan, tapi minimal antum benar-benar setiap melihat sesuatu yang di bidang antum itu antum mengingat Allah. Subhanallah itu. Ilmu tentang biologi misalnya, subhanallah itu. Kalau misalnya antum bisa seperti itu, benar-benar mengingatkan pada Allah. Dan juga sebenarnya sains artinya apa sains? Hah? Apa artinya sains? Ilmu pengetahuan. Ya bukan. Apakah sains terbatas pada ilmu-ilmu materi seperti itu? Yang kita pelajari semua dulu sains sekarang. Bahkan scientifical Al-Quran itu jauh lebih besar daripada biologi sekalipun. Atau semua ilmu. Al-Quran ada bahasa. Dapat. Dan juga maklumat-maklumat yang tidak semua orang mungkin tahu. Dan bahkan ada di antara isyarat dalam Al-Quran yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang enggak tahu. Sampai sekarang kita enggak tahu. Jadi level sains itu seperti itu dari barat. Untuk apa? Untuk mengurangi kadar pelajaran agama atau kehormatan seseorang akan agamanya. Jadi sains itu ilmu pengetahuan untuk semuanya. Untuk semua ilmu. Dan ilmu agama adalah puncaknya sains. Penghakim untuk sains-sains semuanya. Hakimnya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, apa kemudian kalau misalnya untuk agama pakainya filsafat. Itu agama. Itu produk mereka itu. Jadi sains dengan filsafat. Sains, filsafat. Yang enggan sujud ke Nabi Adam itu iblis atau jin? Iblis yang adalah seorang jin. Itu jawabannya. Apakah iblis senantiasa di langit atau dia turun ke dunia juga untuk menyesatkan manusia? Iblis itu enggak di langit, maksudnya dia wallah alam di mana sekarang? Tepatnya di mana saya enggak tahu. Kalau ketemu apa antum mau mengunjunginya? Tepatnya di mana saya enggak tahu. Tapi dia bukan di langit dan wallah alam tahta singgasananya seperti apa sekarang saya enggak tahu wallah alam. Tapi iblis itu adalah jin dan di antara jin-jin itu yang ngembangkan adalah iblis ketika masih hidup Nabi Adam. Ketika itu. Jadi bukan hanya iblis, jin itu bukan hanya iblis. Ada jin-jin lain. Ya. Dan syaitan-syaitan yang kekuatannya besar. Ya. Atau dengan berkekuatan syaitani itu keturunannya iblis. Jadi ada jin muslim ketika itu, ada. Dan iblis juga dulunya adalah muslim. Dan iblis mengakui bahwasanya Allah ada Rabb-nya. Tahu. Iya enggak? Iya. Nah, kemudian turun-temurun iblis dan juga jin-jin lainnya. Nah, iblis menugaskan apa? Menugaskan dirinya. Ngirim proposal. Saya tugas saya tolong, saya mau bertugas untuk menyesatkan mereka, anak Adam. Dan Allah izinkan dengan hikmahnya. Itu iblis dan kemudian anak cucunya iblis. Sampai sekarang. Dan mungkin kuntilanak-kuntilanak dan maung-maung itu, mereka genderuwo dan banaspati dan segalanya, bisa keturunan mereka itu. Dan pocong, dan sebagainya. Mungkin keturunan mereka, keturunan iblis maksudnya, bawah terumbu-terumbu. Dan itu beranak-pinak iblis itu. Sampai sekarang masih hidup. Kenapa? Karena iblis meminta kepada Allah agar dijadikan salah satu dari orang-orang yang munzorin, yaitu orang-orang yang diabadikan, diberikan di dunia, di dunia ini, terus hidup menjadi rajanya, ya, dan punya anak buahnya. Jadi iblis itu adalah jin, tapi tidak semua jin itu adalah iblis. Dan setan itu ada di jin dan manusia, ya, dan tidak semua jin itu setan. Dan tidak semua manusia itu setan. Kalau semua manusia itu setan, maka yang sedang berbicara ini adalah setan. Enggak semuanya setan. Tapi mayoritasnya manusia dan jin setan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, ya kan? Mayoritasnya aktsara man fil ardi. Setan mayoritasnya. Wallahu a'lam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pengumuman sedikit.